Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ustaz, para ustazah sekalian, juga para staf SDIT Bunia rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada hari yang ke-11 ya. Hari ke-11 bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul bersama di sini untuk menuntut ilmu syar'i, untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita dan juga untuk mengetahui bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan yang sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah taala terima amalan ibadah kita di 10 hari bulan Ramadan yang telah berlalu. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk memperbanyak ketaatan lagi di sisa hari-hari bulan Ramadan yang tersisa. Dan perlu diketahui bulan Ramadan itu sangat cepat. Kata para ulama, Ramadan itu cepat berlalu. Maka kita juga harus bersegera, harus berlari untuk mengejar bulan Ramadan. Jadi jangan kita bersantai-santai, jangan kita leha-leha. Karena bulan Ramadan itu cepat berlalu. Tahu-tahu sudah hari ke-11. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Saya tampilkan. Ya. Bab minasyirki lubsul hilqati atau halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i wa daf'ihi atau daf'ihi. Termasuk kesyirikan adalah menggunakan halqah. Halqah ini gelang yang berupa besi atau semisalnya. Wal khayt. Khayt itu gelang yang berupa benang. Atau semisalnya, semua hal yang dipakai yang tujuannya liraf'il bala, untuk menghilangkan bala atau bencana, au daf'ihi atau untuk mencegah bencana. Maka semua hal yang dipakai yang diyakini bisa menghilangkan bala atau bisa mencegah bala, maka ini namanya jimat. Dan memakainya adalah kesyirikan. Apapun itu, baik itu berupa tasbih, tasbih ditaruh di mobil misalnya, atau taruh di motor. Keyakinannya ini bisa mencegah kecelakaan atau bisa mencegah mobilnya rusak. Maka ini juga jimat. Ini juga jimat. Atau misalnya jampi-jampi yang ditulis gitu ya, yang kemudian ditaruh di dompet. Walaupun bentuknya bukan gelang, namun ditaruh di dompet dengan keyakinan ini bisa mencegah bahaya atau mendatangkan mendatangkan rezeki atau mendatangkan maslahat. Maka ini juga jimat. Maka semua ini, semua bentuk ini adalah termasuk kesyirikan. Kita lihat di sini penulis membawakan beberapa dalil. Yang pertama ayat Quran. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradaniyallahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi. Katakanlah, apakah kalian tidak melihat ma tad'una, sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, in aradani Allah bidurrin, andaikan Allah menginginkan suatu bahaya kepada kalian, hal hunna kashifatu durrihi, apakah mereka ini, sesembahan-sesembahan kalian ini, berhala, apakah itu pohon keramat, apakah itu dewa-dewa, apakah itu kuburan keramat, apakah mereka bisa menghilangkan bahaya yang Allah inginkan, yang Allah takdirkan? Atau jawabannya tidak bisa. Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi. Atau andaikan Allah ingin memberikan kalian rahmat. Allah ingin memberikan manusia berupa kenikmatan, karunia, suatu yang enak-enak. Maka hal hunna mumsikatu rahmatihi. Apakah sesembahan-sesembahan kalian ini, berhala, pohon keramat, kuburan keramat, dewa-dewa, bisa menghalangi rahmat Allah? Bisa mencegah nikmat yang Allah ingin berikan? Atau jawabannya enggak bisa. Enggak ada yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah semata. Qul hasbiyallah. Kalau begitu maka katakanlah cukup bagi saya Allah. Enggak perlu nyembah yang lain. Enggak perlu minta kepada yang lain. Cukuplah bagiku Allah. Alaihi tawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Orang yang tawakalnya benar hanya bertawakal kepada Allah semata. Surat Az-Zumar ayat 38. Maka ayat ini bicara tentang tawakal. Tawakal artinya bergantungnya hati. Bergantungnya hati dalam mengharapkan maslahat dan menghindarkan diri dari mudarat. Itu definisi tawakal. Tawakal itu hanya boleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kepada selain Allah sedikit pun. Tidak boleh tawakal kepada selain Allah sedikit pun. Dan termasuk tidak boleh tawakal kepada jimat. Tidak boleh tawakal kepada jimat. Karena dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini diperselisihkan derajatnya, Nabi mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang memakai suatu jimat, maka dia akan tawakal kepada jimat tersebut. Hadis ini dhaif, ya, hadisnya lemah. Namun wallahu a'lam maknanya benar. Ya. Kalau orang itu pakai jimat, maka dia akan tawakal kepada jimat. Misalnya dia pakai jimat yang ditaruh di dompet dia. Suatu saat dia lupa, enggak bawa. Dia keluar rumah enggak bawa jimatnya. Maka dia akan merasa resah. Aduh, ini saya enggak bawa jimat. Jangan-jangan nanti saya akan kecelakaan. Jangan-jangan saya akan terkena bencana. Jangan-jangan saya terkena kesialan. Maka ini bukti dia itu tawakal kepada jimatnya. Hatinya bergantung kepada jimat. Maka ayat ini menafikan semua bentuk tawakal kepada selain Allah. Melarang semua bentuk tawakal kepada selain Allah termasuk kepada jimat. Jadi ayat ini umum, ya, sifatnya umum, tidak bicara masalah jimat. Namun ayat ini melarang semua bentuk tawakal kepada selain Allah. Termasuk di dalamnya tawakal kepada jimat. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini. Wa'an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu. Dari Imran bin Husain. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang di tangannya ada halqah. Ada gelang min sufrin yang terbuat dari tembaga. Ya, halqah itu gelangnya dari sesuatu yang keras, dari besi, dari tembaga, dari baja. Faqala ma hadhihi? Maka Nabi mengatakan, apa ini? Qala minal wahinati. Kata orang tersebut, ini adalah wahinah. Wahinah adalah jimat yang dipercayai bisa menghilangkan kelemahan, menghilangkan penyakit juga. Karena jimat itu banyak sekali istilahnya. Jimat disebut dengan wahinah, disebut dengan tamimah, disebut dengan halqah, disebut dengan wada'ah, disebut dengan khirz. Ya, macam-macam. Ada banyak namanya. Ya. Mungkin juga di zaman sekarang di negeri kita juga macam-macam namanya. Ya, jadi kata orang ini wahinah untuk mencegah loyo, mencegah lemah. Waqala, maka Nabi bersabda, in zi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Kata Nabi, lepaskan itu. Karena benda ini tidak akan menambahkan kepadamu kecuali malah kelemahan. Kalau kamu pakai ini, bukan kamu terhindar dari lemah, justru kamu tambah lemah. Fa innaka law mitta wahya 'alaika ma aflahta abadan. Dan kalau engkau mati dalam keadaan engkau memakai benda ini, jimat ini, maka engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmadu bi sanadin la ba'sa bihi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Tauhid, sanadnya la ba'sa bihi, hadisnya hasan. Lalu kita lihat di sini dijelaskan oleh muhaqqiq. Ya, kalau di kitab ya ada penjelasan di kitab di halaman 38. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu Al-Albani fi dha'ifah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Namun Allah Ta'ala alam, kalau kita melihat syuruh kitab-kitab yang mensyarah kitab Tauhid, itu kebanyakan para ulama yang mensyarahnya membenarkan isinya. Jadi isinya benar. Ketika lihat syarah-syarah kitab Tauhid, para pensyarahnya membenarkan makna dari hadis ini. Maka hadis ini maknanya benar, walaupun derajatnya dhaif, derajatnya lemah. Ya, di sini Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya beliau mengingkari orang yang memakai jimat. Bahkan pengingkarannya langsung. Bahkan pengingkarannya to the point. Bahkan pengingkarannya dengan tegas. Dengan ya. Kalau kau pakai ini, kau gak akan beruntung selamanya. Artinya kau akan mati dalam keadaan musyrik. Ya, Nabi katakan, inzi'ha, lepas. Ini tidak akan menambahkan kepada kamu kecuali kelemahan. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, langsung to the point dan tegas. Inilah sikap Rasulullah SAW terhadap kesyirikan, tegas. Ya, tidak. Riwayat Imam Ahmad, An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, marfu'an secara marfu'. Bahwasanya disebutkan Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa yang menggunakan tamimah, menggunakan jimat, fala atammallahu lahu, maka tidak akan Allah sempurnakan urusan-urusannya. Ya, ta'allaqa artinya menggantungkan, karena jimat itu umumnya zaman dahulu ada yang ditaruh di mobil, caranya ada yang diikat, ada yang digantung, ada yang ditaruh di dashboard, ada yang jimat itu bentuknya foto, ya, foto kiai atau foto wali, ya, ada orang yang memajang foto Syekh Abdul Qadir Al Jailani, ya, pertama orang yang sudah lama hidupnya nggak tahu kita bagaimana gambarnya. Tapi kok ada yang bisa gambar gitu? Ketemunya di mana? Gitu kita mikir. Maka ini satu. Ya. Belum tentu itu seperti itu gambarnya Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Ada yang memakai fotonya Ali bin Abi Thalib. Tahu dari mana? Ali bin Abi Thalib seperti itu. Pernah ketemu di mana sama Ali bin Abi Thalib? Kemudian gambar ini diyakini bisa menghindarkan diri dari bahaya. Dipajang di warung, ya, diyakini bisa menghindarkan dari bahaya, dari kerugian, bisa mendatangkan rezeki. Dipasang di rumah, bisa menghindarkan diri dari kebakaran, menghindarkan diri dari gempa, dari kemalingan, bisa mendatangkan kebahagiaan. Ini juga jimat. Jimat bentuknya. Semua jimat itu bentuk, caranya digantung ya, karena zaman dahulu disebut tidak bukan merupakan pembatasan. Ya, barang siapa yang menggantungkan jimat maka tidak akan Allah sempurnakan urusan-urusannya. Justru urusan-urusannya akan semakin kacau balau. Waman atamma waman ta'allaqa wada'atan juga jimat yang biasanya dipakaikan di kendaraan zaman dahulu itu hewan tunggangan, unta. Fala wada'allahu lahu, tidak akan Allah jaga orang yang menggunakan jimat pada kendaraannya, dia niatnya supaya terjaga. Namun hasilnya malah tidak akan Allah jaga. Ya, hadis ini juga Tadi riwayat Imam Ahmad, kalau di kitab disebutkan akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Albani fi ad-dha'ifah. Hadis riwayat Imam Ahmad namun didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ad-dha'ifah. Ya, hadis ini juga lemah dhaif. Namun wallahu taala alam, hadis ini juga maknanya benar. Bahwasanya tidak boleh menggantungkan jimat baik untuk si manusianya maupun untuk si kendaraannya. Dan juga orang yang menggantungkan jimat justru akan mendapatkan banyak kemalangan-kemalangan, akan mendapatkan kerugian. Minimalnya kemalangannya di akhirat. Ya, tidak akan Allah sempurnakan urusannya di akhirat, tidak akan Allah jaga di akhirat. Ya, di akhirat dia akan dibangkitkan sebagai orang musyrik. Tidak akan Allah jaga. Minimalnya ya. Atau juga dia akan mendapatkan kemalangan-kemalangan di dunia. Waliyadzubillah. Sebagaimana kaidah yang disepakati oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Ganjaran atau balasan itu sesuai dengan amalan. Makanya Allah Ta'ala katakan, barang siapa yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan minum khamar di akhirat. Barang siapa yang memakai pakaian popularitas, pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan pakaikan pakaian kehinaan di akhirat. Barang siapa yang menggunakan bejana dari emas atau perak di dunia, dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Ini semua menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Orang yang pakai jimat, yang dia niatnya supaya dijaga, supaya urusannya tambah baik, malah akan Allah ganjar dengan urusannya tidak akan Allah jaga, akan Allah buat kacau balau, dan bukan tambah baik, malah tambah kacau. Wa fi riwayatin maka tidak boleh menggunakan jimat sama sekali. Tidak boleh menggunakan jimat sama sekali. Kemudian hadis yang selanjutnya, dari Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abi Hatim. Hari dan dipotong. Wa tala qaulahu, kemudian Hudzaifah membawa mereka beriman kepada Allah kecuali yang mereka lakukan adalah berbuat kesyirikan. Surat Yusuf. Jadi Hudzaifah menganggap orang ini yang pakai jimat berbuat kesyirikan. Karena ayat ini bicara tentang kesyirikan. Maka tidak boleh menggunakan jimat sama sekali. Dan memang ada pembahasan di antara para ulama tentang jimat yang berisi ayat-ayat Quran. Bagaimana kalau orang pakai jimat isinya ayat Quran? Ini ada khilaf di antara ulama. Dan sebagian ulama memang membolehkan. Sebagian ulama memang membolehkan jimat yang berupa ayat-ayat Quran. Namun, sebagian ulama melarang juga secara mutlak. Maka pendapat yang lebih rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang melarang secara mutlak. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi Hafizahullahu Ta'ala. Beliau katakan ada dua alasan. Ada dua alasan kenapa jimat berupa ayat Quran itu juga terlarang. Yang pertama, keumuman dalil tentang haramnya jimat. Nabi katakan, Tadi man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggunakan jimat maka dia telah berbuat kesyirikan. Lafadznya umum mutlak, tidak dikecualikan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan juga pelet itu adalah kesyirikan. Nabi sebutkan secara umum, secara mutlak tidak ada pengecualian. Tidak ada Nabi mengatakan kecuali kalau dari ayat Quran. Tidak ada. Maka ini menunjukkan jimat walaupun dari ayat Quran tetap tidak diperbolehkan. Alasannya kedua, walaupun itu ayat Quran, tapi kalau digunakan sebagai jimat, maka akan menjadi sebab kesyirikan. Menjadi sarana menuju kesyirikan. Awalnya, lama-lama nanti akan punya ta'aluk, punya keterikatan hati kepada jimatnya ini. Bukan dia mikir, kesyirikan. Jadi ini menjadi sebab kepada kesyirikan. Menjadi wasilah kepada kesyirikan. Maka yang roji, jimat walaupun berupa ayat-ayat Quran, itu hukumnya terlarang. Hukumnya haram. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang, orang-orang yang menggunakan jimat yang diklaim itu dari ayat-ayat Quran, ternyata tidak demikian. Ternyata tidak full ayat Quran. Hanya disamarkan saja. Jadi memang ada ayat Qur'annya, tapi di sana juga ada jampi-jampi yang lain. Jadi dicampurkan gitu. Ada sebagian ayat Qur'annya, tapi ada di apa namanya tuliskan juga jampi-jampi yang lain. Itu merupakan biasanya merupakan kalimat syaitaniyah. Kalimat-kalimat yang memuja setan, yang memuji setan, yang mendukung setan. Jadi dicampurkan dengan ayat-ayat Qur'an digambar sedemikian rupa. Nah, kalau seperti ini jelas nggak boleh. Ya, yang dibolehkan oleh sebagian ulama itu yang full ayat Quran. Full ayat Quran. Itu pun pendapat yang lemah tadi sudah kita jelaskan. Jadi ala kulli hal tidak boleh menggunakan semua bentuk jimat walaupun dari ayat Quran. Kita lihat di sini penjelasan dari syarih. Dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Rahimahullah ta'ala. Dia katakan wa hadzal bab sebab, hukum sebab, hukum mengambil sebab. Jadi ada pembahasan tentang sebab. Bagi salah tata umurin. Wajib bagi Allah yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadaran. Tidak boleh menjadikan suatu hal sebagai sebab kecuali kalau sudah ditetapkan oleh syariat atau ditetapkan secara qadaran. Maka sebab itu ada dua, ada sebab syar'i, ada sebab qadari. Sebab syar'i adalah semua sebab yang berasal dari dalil. Disebutkan di dalam dalil, misalnya Nabi katakan, barang siapa yang memakan kurma ajwa, makan kurma ajwa, kurma Madinah, maka itu nanti akan Allah lindungi dari pengaruh sihir dan ain. Secara akal, secara logika, mungkin nggak masuk. Ya dari mana nih kok makan korma akan terlindungi dari sihir, dari ain. Dari mana sebab akibatnya? Secara logika mungkin nggak masuk, tapi ini dalil, hadisnya sahih. Maka ini korma ajwa adalah sebab. Sebab untuk terhindar dari sihir. Namun sebabnya sebab syar'i. Sebab secara syar'i. Atau contoh yang lain, madu. Madu adalah obat segala penyakit. Atau madu adalah sebab sembuhnya seseorang dari penyakit. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan fihi syifa'ul linnas. Ya, dalam madu itu ada syifa, ada obat bagi manusia. Ya, maka andaikan penelitian belum menemukan bahwasanya madu ini menyembuhkan penyakit, karena ini dalil, ini sebab syar'i. Maksudnya madu adalah sebab sembuhnya penyakit. Jadi ini sebab syar'i. Yang kedua, sebab qadari. Sebab qadari adalah sebab yang diketahui penelitian, ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada suatu kejadian. Misalnya sebab adanya asap, ya karena adanya api. Ya. Sebab kertas terbakar karena disulut oleh korek. Ini kan jelas. Sebabnya jelas. Bisa diketahui secara logika dan juga diketahui secara penelitian. Ada buktinya secara ilmiah. Maka sebab yang boleh diambil itu tidak boleh lepas dari dua ini. Kesyirikan dalam masalah sebab. Contohnya jimat. Ya, jimat dipakai, diyakini bisa menghindarkan diri dari kecelakaan misalnya. Bagaimana korelasinya? Kok jimat bisa menghindarkan dari kecelakaan? Ada nggak dalilnya? Bahwasanya jimat bisa menghindarkan dari kecelakaan. Tidak ada dalil. Malah yang ada melarang. Kemudian ada nggak penjelasan ilmiahnya? Nggak ada, mau ke UI, mau ke UGM. Nggak ada penelitian yang mengatakan orang pakai jimat, dan itu kecelakaan, tidak ada. Dan juga secara logika nggak masuk. Maka ini, jimat ini nggak termasuk sebab syar'i, nggak termasuk sebab qadar. Ya, silakan gunakan kaidah ini ya ketika mendapati ada pengobatan alternatif. Ya, ada pokoknya metode-metode pengobatan-pengobatan atau metode-metode yang aneh-aneh. Ini ada penelitian tapi orangnya majhul, enggak jelas. Obat dengan pengobatan tersebut, tapi kalau nggak ada nggak boleh, karena ini termasuk kesyirikan dalam sebab. Kemudian tsaniha, yang kedua, alla ya'tamida al-'abdu 'alaiha. Andai kan sudah ngambil sebab tadi ya, sebabnya sebab syar'i atau sebab qadari. Maka yang kedua, seorang hamba nggak boleh bergantung, nggak boleh bertawakal kepada sebab. Bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha. Namun dia hanya boleh bergantung, bertawakal hanya yang menakdirkan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma qiyamihi bil masyru'i minha. Ya. Namun dengan tetap berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk mendapatkan maslahatnya atau menghindarkan diri dari mudaratnya. Jadi intinya kedua, tidak boleh bergantung kepada sebab. Ya, misalnya ruqyah. Ruqyah itu sebab syar'i. Ya, Nabi katakan la ba'sa birruqa in lam takun syirkan. Ruqyah adalah sebab syar'i. Namun enggak syirik. Ya, tawakal kepada sebab termasuk syirik. Kalau dia masih meyakini ini hanya sekedar sebab, rukyah ini hanya sekedar sebab, ya, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tawakal kepada rukyah ini, hatinya bergantung, maka ini syirik asghar. Tapi kalau dia tawakalnya penuh kepada sebab ini, yang dia meyakini, kalau bukan karena ini saya nggak akan sembuh. Ini satu-satunya, ini yang memberikan manfaat mudarat secara zatnya. Maka ini syirik akbar. Yang ketiga, qatun bi qada'illahi. Hendaknya seorang hamba mengetahui segala sebab, segala usaha, segala ikhtiar, betapapun besarnya dan betapapun kuatnya, semuanya tergantung pada takdir Allah. La khuruja laha anhu, tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kita berobat, kami mengatakan tadawau ya ibadallah wa la tadawau bil haram. Dan ketika ada penelitian bahwasanya obat dari penyakit Anda adalah ini, misalnya Anda penyakit Anda sakit penyembuh dari penyakit batuk. Makanya sebab, sebab yang qadari, sebab yang boleh diusahakan. Namun ketahui bahwasanya walaupun memang penelitiannya valid, bahwasanya obat ini, OBH ini, kemungkinan besarnya sangat kuat kemungkinannya bisa menyembuhkan penyakit batuk, namun tidak boleh tawakal kepada OBH. Ya, tetap harus berkeyakinan yang menyembuhkan Allah. OBH ini sekedar sebab saja. Sekedar sebab. Walaupun dia kuat sebabnya, kemungkinannya besar, probabilitasnya besar, namun tetap ya, jangan tawakal kepada OBH. Kita tetap yakin hanya sekedar sebab. Andaikan Allah nggak inginkan, ya nggak sembuh. Andaikan sembuh itu karena keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang yang penyakit batuk, sakit batuk, itu secara penelitian juga tidak menjadi obat batuk, gitu. Tapi bisa sembuh. Gitu. Kemudian sakit batuk, kemudian minum jamu, gitu ya. Yang jamu ini mungkin nggak ada penelitiannya, tapi kok sembuh? Ini menunjukkan bahwasanya sebab itu banyak. Sembuhnya penyakit batuk hanya OBH. Ini nggak boleh. Ya. Kita wajib berkeyakinan yang menyembuhkan Allah. Dan Allah bisa menyembuhkan dengan berbagai macam kemungkinan sebab. Dan juga ya, dalam masalah yang lain, dalam masalah rezeki misalnya. Nggak boleh punya keyakinan rezeki saya dari gaji ini. Dari gaji di tempat saya kerja. Kalau saya nggak dapat gaji, tawakal sama atasan, tawakal sama kantor, sama perusahaan, nggak boleh. Orang yang bertawakal dengan tawakal yang benar, dia keyakinannya gaji ini hanya sebab, hanya salah satu sebab rezeki. Andai kan nggak ada gaji, nggak ada masalah. Allah akan kasih rezeki kepada saya dengan sebab-sebab yang lain. Ya mungkin dari wirausaha, mungkin dari warisan, mungkin dari yang lain, nggak tahu, banyak ribuan jutaan sebab yang bisa Allah takdirkan menjadi sebab rezeki bagi kita. Ya. Jadi jangan punya keyakinan satu-satunya ini. Nah, ini berarti dia tawakal kepada sebab. Allah Ta'ala yatasarrafu fiha kaifa yasha. Allah Ta'ala melakukan apa saja sesuai dengan keinginan Allah. Insya'a abqa sababiyataha jariyatan ala muqtada hikmatihi. Ketika Allah inginkan, bisa jadi Allah akan pertahankan adanya sebabiyah, adanya sebab dalam benda tersebut yang ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tadi, aneh kan Allah inginkan OBH ini bisa menyembuhkan. Li kayumin liyakuma biha al-ibad. Agar hamba itu berusaha mengusahakan sebab. Wa ya'rifu bidzalika tamama hikmatihi, dan agar hamba mengetahui hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala di balik sebab-sebab tersebut. Haitsu rabatal musabbabat bi asbabiha. Yaitu ketika Allah taala menggandengkan antara hasil dengan sebabnya. Untuk mencapai sebuah hasil harus mengusahakan sebab. Ini di antara hikmahnya. Kan zairaha kaifa yasha. Allah terkadang inginkan yang lain. Tadi terkadang Allah inginkan OBH ini menyembuhkan, terkadang Allah inginkan OBH ini enggak menyembuhkan. Terkadang enggak menyembuhkan. Walaupun sudah terbukti secara ilmiah, sudah manjur pada banyak orang, tapi bisa jadi Allah tidak inginkan ini menyembuhkan orang-orang tertentu. Li'alla ya'tamida 'alaihal ibad. Di antara hikmahnya agar hamba anna tasarrufa al-mutlaqa wal iradatan mutlaqa lillahi wahdahu. Dan agar hamba mengetahui, agar manusia mengetahui semua bentuk tasarruf, semua bentuk pengelolaan terhadap makhluk milik Allah semata. Fahadha huwal wajibu 'alal 'abdi fi nadharihi. Maka inilah yang wajib untuk diyakini oleh bi jami'il asbab, dalam semua bentuk sebab. Madzalika fa man labisa al-halqata aw al-khayta aw nahwahuma qasidan bidzalika raf'ul bala'i ba'da nuzulihi. Kalau Anda sudah paham kaidah tentang sebab di atas, ya, kalau enggak paham nanti dicek lagi rekamannya ya. Kalau sudah paham, maka orang yang menggunakan gelang besi atau gelang benang atau yang semisalnya dengan niat untuk menghilangkan bala setelah terjadinya, yaannahu in taqada annaha hiya ad-dafi'ah ar-rafi'ah fa hadha syirkul akbar. Kalau dia berkeyakinan jimat ini, ya, gelang ini, dialah secara zatnya, dialah secara sendirinya yang bisa dafi'ah, yang bisa menghindarkan dari bahaya, maka ini syirik akbar. Ya, kalau dia meyakini ini, ya, ini, zat dari jimat ini yang menghilangkan bencana atau mencegah dari bencana, maka ini syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini yang mencegah bencana itu Allah, yang ngasih maslahat itu Allah, ini hanya sebab, ini hanya usaha, ya kan banyak ya. Kalau orang itu pakai jimat, ya, dinasehati jangan pakai jimat, ini syirik. Maka biasanya mereka jawabnya, oh ini kan cuma usaha, ini kan cuma ikhtiar, janganlah syirik-syirikan. Ini cuma ikhtiar kok. Iya, walaupun cuma ikhtiar, tetap syirik, walaupun syiriknya syirik asghar. Bukan termasuk sebab syar'i, bukan termasuk sebab qadari. Kalau dianggap sebagai sebab, maka ini syirik asghar, syirik dalam sebab. Walaupun niatnya cuma sekedar sebagai usaha, ikhtiar, tetap syirik. Menghilangkan bahaya. Sekarang kalau orang pakai gelang niatnya bukan untuk itu, niatnya untuk aksesoris saja. Niatnya untuk aksesoris. Gimana? Ya, pertama perlu kita lihat dulu. Benar enggak ini aksesoris? Benar enggak ini aksesoris? Kalau dia memang sekedar benang biasa ya, terus ada hiasan-hiasannya, ya bagus gitu ya, maka itu aksesoris. Tapi kalau memang benangnya ini dibuat dari bahan khusus, ya katanya ini bisa menyeimbangkan yin dan yang misalnya. atau ini dibuat dengan batu khusus yang sudah dibaca-bacakan, atau ya segitulah ya, semacam itu. Pakai sudah direndam dengan air keramat. Nah, ini walaupun diklaimnya sebagai aksesoris, ini bukan aksesoris. Andaikan ini aksesoris, murni aksesoris, ya, tidak ada macam-macamnya, maka tidak boleh digunakan untuk laki-laki. Ya, tidak boleh digunakan oleh laki-laki, adapun untuk perempuan boleh. Pakai gelang biasa, aksesoris untuk cantik-cantikan, indah-indahan, boleh ya. Bahkan perempuan boleh pakai emas, gelang perak. Laki-laki nggak boleh. Kalau emas lebih nggak boleh lagi. Ya, emas lebih nggak boleh lagi. Andai kan bukan emas, gelangnya gelang kain, gelang manik-manik, atau ya gelang plastik, ya yang sering dipakai anak-anak gaul, ini nggak boleh. Kenapa alasannya? Karena kata para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haytami, beliau mengatakan, memakai gelang ini menyerupai wanita. Padahal Nabi bersabda, la'anallahu al-mutashabihina birrijali, al-mutashabihina bin nisa'i minar rijal. Allah Ta'ala melaknat laki-laki aksesoris, laki-laki nggak boleh. Kemudian kata Syari di sini, wahwa syirkun fir rububiyati. Memakai jimat juga termasuk syirik dalam rububiyah. Haitsu taqada syarikan ma'allahi fil khalqi wa tadbir. Karena orang yang pakai jimat, dia berkeyakinan Allah memiliki partner. Memiliki sekutu dalam masalah penciptaan. Bahaya ini kan penciptaan. Allah kan yang menciptakan kejadian-kejadian. Ketika diklaim jimat ini bisa menjauhkan dari bahaya, berarti pakai jimat, kemudian diklaim tanahnya nggak jadi longsor. Gara-gara dia pakai jimat. Tanah nggak jadi longsor, ini kan takdir. Pengelolaan alam semesta. Maksud takdir. Takdir ini khusus bagi Allah. Dan ini masalah rububiyah. Berarti Allah lidzalika wa'allaqa bihi qalbahu tam'an wa raja'an li naf'ihi. Karena dia ta'allah, karena dia menyembah, ya. Dia melakukan ta'alluh, melakukan penyembahan kepada dahu, walakin taqadahu sababan yastadfi'u bihal bala faqad ja'ala ma laysa sababan syar'iyyan wala qadariyan sababan. Hada muharramun wa kadzabun ala syar'i. Sebab terhindar dari bencana. Maka dalam hal ini dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab syar'i dan juga bukan sebab qadari sebagai sebab. Dan ini merupakan keharaman dan juga kedustaan terhadap syariah dan juga kedustaan terhadap qadar. Artinya nggak boleh dan termasuk syirik asghar. Wa amma syar'u, adapun kedustaan terhadap syariat, fa innahu yanha an dzalika asyaddan nahyi. Karena justru syariat melarang perbuatan katakan mendustakan qadar, falaysa hadza min al-asbabil ma'hudati wala ghairul ma'hudati allati yahsulu biha al-maqsud. Jimat ini bukan termasuk sebab yang ma'hudah, sebab yang dianggap dan juga bukan sebab yang tidak dianggap. Artinya sama sekali enggak ada hubungannya, enggak ada korelasinya. Enggak ada korelasi antara gelang dengan terhindar dari bencana. Wala minal audiyatil mubahatin nafi'ah, dan juga bukan termasuk wahana-wahana atau sarana-sarana yang mubah, yang bermanfaat. Wa kadzalika huwa min jumlati wasail syirki, dan ini termasuk sarana-sarana kesyirikan bahkan. Fa inna la budda yata'allaqu qalbuhu muta'alliqaha biha, dan orang yang pakai jimat ini pasti hatinya akan bergantung pada jimatnya. Wa dzalika huwa na'u syirkin wa wasilatun ilaihi. Biha ila ridha'illahi wa thawabihi. Dan ketika sudah kita ketahui jimat-jimat ini bukan termasuk sebab syar'i yang disyariatkan melalui lisan nabinya, yang dijadikan sarana untuk mendapatkan ridha Allah atau pahalanya, bukan termasuk. Wala minal asbabil qadariyati, dan juga tidak termasuk sebab qadari. Alati qad ulima aw jaraba naf'uha mithlu al audiyah al mubahah, dan juga bukan termasuk sebab qadari yang diketahui secara logika atau jaraba naf'uha, atau diketahui secara penelitian. Jadi kalau di sini beliau katakan sebab qadari itu ulima, diketahui secara logika, seperti api itu panas, api adalah sebab terjadinya kebakaran. Ya, kemudian misalnya pupuk adalah sebab, atau dicubit itu adalah sebab terasa sakit. Ini kan ulima, diketahui secara logika. Atau jaroba naf'ah, sudah diketahui secara pengalaman atau secara penelitian tentang manfaatnya. Seperti pupuk. Pupuk ini bisa menyuburkan tanaman. Ini penelitian. Para ulama zaman dahulu juga melakukan ini, tajarrub. Ya, penelitian dengan melakukan eksperimen berulang-ulang. Makanya Ibnu Qayyim itu punya kitab At-Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi, cara pengobatan ala Nabi. Dan di sana beliau memberikan banyak bentuk cara-cara pengobatan. Tentunya Ibnu Qayyim dengan melakukan percobaan yang berulang-ulang. Ketika ada hasil yang sama, disimpulkan, oh ini berarti berkhasiat, bermanfaat, seperti itu. Berarti ini sebab yang qadari. Mithlu al-audiyatil mubahah, contohnya seperti sarana-sarana yang mubah. Kana al-muta'alliqu biha muta'alliqan qalbuhu biha. Dan jimat-jimat tersebut akan membuat pemakainya tauhid. Ain bagi setiap muslim, setiap mukmin, untuk meninggalkan jimat agar dia bisa menyempurnakan imannya dan menyempurnakan tauhidnya. Fa innahu law tamma tauhiduhu lam yata'allaq qalbuhu bima yunafihi. Karena ketika tauhid seseorang itu sempurna, maka naqsun fil aqli. Demikian juga hal seperti itu, jimat itu merupakan kekurang warasan dalam akal. Ini orang yang misi tentunya gak akan pakai jimat. Kok pak? Harusnya jimatnya dia teliti dulu sebelum dia pakai gitu ya. Teliti di lab. Ya ini punya manfaat apa enggak gitu. Ya, terus terbitkan jurnalnya gitu kan. Kalau memang valid baru pakai gitu. Ini enggak nih, akademisi kok pakai jimat? Ini nggak ilmiah. Ditinggalkan itu akalnya, ditaruh, dibuang kewarasannya. Haitsu ta'allaqa bi ghairi muta'alliqin wala naf'in biwajhin min al-wujuh. Karena jimat itu tidak ada korelasi sama sekali dan tidak ada manfaatnya dari segala sisinya. Bal huwa dararun mahdun. Bahkan jimat itu dharar, bahaya, dan bahayanya murni bahaya. Maka tidak ada manfaatnya, secara syariat terlarang, secara logika menyempurnakan agama manusia, memberikan kesempurnaan kepada manusia dengan menyuruh manusia untuk melemparkan jauh-jauh wathaniyat, penyembahan kepada berhala, paganisme, dan wal khaz'abalati, dan menyempurnakan akal manusia. Islam datang untuk membuat manusia itu waras mikirnya, ya, sempurna akalnya, dengan menyuruh untuk membuang jauh-jauh khurafat. Khurafat itu keyakinan yang batil, ya, seperti jimat itu keyakinan batil, dan khad'aballat, dan keyakinan-keyakinan batil yang lain. Wal jiddu fil umuri nafi'ati al-munqiyati lil-uqul. Dan Islam itu memotivasi pemeluknya untuk bersemangat dalam perkara-perkara yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan akal kita. Jiwa kita, al-maslahatu lil ahwali kulliha diniha wa dunyawiha. Yang perkara-perkara yang manfaat tersebut, itu maslahat untuk keadaan manusia, baik untuk agamanya maupun untuk dunianya. Kemudian kita baca di sini sedikit, masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-ula yang pertama, at-taghlid fi lubsil halqati wal khayti wa nahwihima limithli dzalika. Ya, dibolehkannya bersikap taghlid, bersikap keras, bersikap tegas kepada orang yang menggunakan halqah, menggunakan jimat atau semisalnya. Ya, namun ini tentunya memperhatikan maslahat mudharat. Ya, kalau kita sama orang enggak dikenal, ya jangan keras. Ya. Disapa dulu, kemudian perkenalkan diri dulu, diajak ngomong dulu, mukadimah dulu. Pada saat yang tepat baru kita ingkari. Kalau ini kan Imran bin Husain sudah dikenal oleh Nabi, atau lelaki yang Nabi ketemu sama orang yang disuruh, yang dicopot jimatnya sudah kenal. Kak, ini tidak berlaku secara mutlak ya. Bersikap taglil, bersikap keras, tegas, ini perlu memperlihatkan, perlu mempertimbangkan maslahat dan mudharat. Atsaniya, yang kedua, anna sahabiyya law mata wa hiya alaihi ma aflaha. Sahabat Nabi saja jimat enggak akan beruntung. Fi syahidun li kalamil sahabati anna syirkal asghara akbaru minal kabair. Maka ini terdapat syahid, terdapat penguat terhadap perkataan sahabat Nabi yang mereka mengatakan syirik asghar itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Ya, karena Nabi yang akan beruntung, berarti ini lebih keras ya daripada dosa-dosa besar. Ya, walaupun ini ada khilaf juga ya, seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair pernah menjelaskan bahwasanya tidak semua syirik asghar itu lebih dibandingkan dengan dosa misalnya melakukan genosida, membunuh ribuan orang. Ya, maka kata Syekh Abdul Karim Al-Fudair, ya ini lebih besar dosa membunuh ribuan orang. Ya, karena ini lebih parah. Jadi nggak bisa dimutlakan bahwasanya syirik asgar lebih besar dosanya daripada apa namanya dosa besar. Namun secara umum demikian. Ketika dia nggak tahu. Ya, karena orang ini mengatakan, ini jimat saya untuk menghilangkan wahana. Menghilangkan wahan, menghilangkan kelemahan. Jadi dia nggak tahu kalau jimat itu terlarang. Tapi Nabi katakan, gimana tadi? Kalau engkau pakai ini, kamu nggak akan selamat. Nggak akan beruntung selama-lamanya. Ya, Nabi nggak katakan, oh nggak apa-apa, kamu nggak tahu. Lain kali jangan ya, nggak. Nabi tidak beri urut. Menunjukkan dalam perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara yang jelas kesyirikannya, maka tidak diberi udzur. Ya, seperti menyembelih kepada selain Allah, ini jelas. Orang yang melakukannya nggak mungkin nggak tahu ini kesyirikan. Maka perkara-perkara yang seperti ini nggak diberi udzur. Namun ini masalah udzur berjahil, ini ada rincian-rincian ya. Nggak semua orang yang nggak tahu nggak diberi udzur. Ada yang diberi udzur. Ada yang diberi udzur, ada yang nggak diberi udzur. Ada yang disepakati oleh ulama diberi udzur. Tidak diberi udzur. Ya, seperti orang yang menyembah patung dewa. Pelanggaran dalam perkara maklum fiddin bidarurah, perkara yang sudah gamblang diketahui dalam agama, misalnya orang menghalalkan zina, enggak diberi udzur. Seperti ini ulama sepakat tidak diberi udzur, dan ada orang yang ada orang-orang yang ulama sepakat diberi udzur. Bukan misalnya orang yang mengucapkan demi Allah demi Rasulullah, ya. Demi Allah demi Rasulullah, ini bersumpah atas nama selain Allah. Orang yang tahu ini syirik sedikit, banyak orang enggak. Rabi'ah yang keempat, annaha la tanfa'u fi khamisah al-inkaru bitaghlid ala man fa'ala misla dhalika. Dibolehkan untuk mengingkari dengan tegas, dengan keras bagi orang yang memakai jimat. Namun dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharat. Kemudian as-sadisah yang keenam, at-tashrih bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Penegasan bahwasanya orang yang menggunakan jimat, maka dia. Yang ketujuh, at-tashrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Penegasan bahwasanya orang yang menggunakan jimat, dia telah melakukan kesyirikan. Namun syiriknya bisa jadi syirik akbar, bisa jadi syirik asghar. Athamina yang misalnya memakai gelang dalam rangka untuk menghindarkan diri dari demam. Nah, ini banyak diterapkan pada anak-anak ya. Bahkan di Indonesia ditaruh sesuatu di bawah bantalnya atau yang lain. Ini termasuk kesyirikan. At-tasi'ah yang ke-9, tilawatu Hudzaifah al-ayata dalilun ala anna sahabati ana ala sahabata yastadilluna bil ayati allati fi syirkil akbari ala al-asghari. Ketika Hudzaifah ibn al-Yaman membacakan ayat dari surat Yusuf 106 untuk mengingkari orang yang berbuat kesyirikan, ini dalil bahwasanya para sahabat terkadang mereka membawakan ayat-ayat yang sebetulnya ayat itu bicara tentang syirik akbar, namun digunakan sebagai dalil untuk mengingkari syirik asghar. Kama dzakara Ibnu Abbasin fi ayatil Baqarah, sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam ketika beliau membacakan surat Al-Baqarah. dalilnya? Tanpa merinci. Dalam rangka apa? Dalam rangka taghlid. Dalam rangka untuk tegas, keras. Dalam rangka untuk takwif, untuk menakut-nakuti. Sebagai sibabun muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fasik, membunuh seorang muslim itu kafir. Dalam rangka untuk nakut-nakuti orang supaya jangan bunuh orang. Ya, supaya jangan melakukan pembunuhan, bahaya. Untuk tabligh, untuk bersikap tegas. Merinci. Cukup disebutkan hadis. Pembunuhan tidak kafir selama dia masih bertauhid. Ketika kalau ada wanita ayyuma imra'atin, barang siapa wanita yang dia asabat bakhuran, terkena dengan wangi bakhur, kemudian dan para ulama tidak jelaskan. Bukan dia berarti dia. Maksudnya dia menjadi sebab terjadinya zina. Gitu. Tapi para ulama terkadang tidak merinci, tidak jelaskan. Al-Asyirah yang ke-10. Anna ta'liq al-wada'i 'ala al-hadiyah asyarah yang ke-11 ad-du'a 'ala man ta'allaqa tamimatan anallaha la yutimma lahu. Ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Dan dibolehkan mendoakan orang yang menggantungkan jimat pada kendaraannya, semoga Allah tidak menjaga dia. Ayat tarakallahu lahu. Yaitu Allah biarkan dia, Allah tidak jaga. Dan ini mungkin kajian yang terakhir di bulan Ramadan ini ya. Nanti kita libur dulu sampai pemberitaan selanjutnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Kita hidup di masyarakat yang macam-macam, juga kita hidup di masyarakat yang punya latar belakang dahulu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Sedangkan dan di masyarakat jadinya masih banyak praktek-praktek kesyirikan. Ketika berhadapan dengan tradisi-tradisi, hitanan, nikahan, akikahan, ya, 7 bulanan, macam-macam, gimana caranya supaya kita tahu mana kesyirikan, maksiat, mana yang boleh. Jadi bisa jadi masuknya ke kesyirikan, bisa jadi masuknya ke kebid'ahan, bisa jadi masuknya ke maksiat. Ya, maksiat ini bukan bid'ah, bukan syirik, tapi maksiat. Atau terkadang malah boleh masuk yang mubah. Nah, gimana cara mengetahuinya? Maka untuk mengetahuinya perlu ilmu. Makanya Allah Ta'ala katakan, hal yastawil ladzina ya'lamun belajar tauhid itu harus rinci, harus tafsir. Karena di sana kita harus bisa membedakan. Dan sebagaimana juga disebutkan para ulama, para dai, para penuntut ilmu itu sebagai ilmu untuk bisa membedakan. Ya, ini pasien batuk uhu ini apa keselak? Ya. Oh, jangan-jangan cuma keselak. Kalau keselak nggak apa-apa, nggak usah kasih obat, biarin aja, nanti juga sembuh sendiri. Atau dia batuk atau malah TBC, harus terapi, ya, harus berbulan-bulan, harus diopname juga mungkin, atau malah kena COVID lagi, harus semuanya bid'ah, ini nggak benar. Ya, harus bisa membedakan. Dan ini mau gak mau harus dengan ilmu, gak bisa kita kali kajian ini panjang perjalanannya untuk bisa mengetahui itu. Jadi tidak adalah bagi kita untuk malas-malasan ya menuntut ilmu, wajib bagi kita untuk terus semangat, karena masih banyak yang belum kita pelajari, masih banyak yang belum kita ketahui. Jadi para asatidzah, ya, para kita lebih semangat lagi menuntut ilmu syar'i, agar kita bisa menempatkan sikap yang tepat. Allah Ta'ala a'lam. Moga Pak Sur. Iya, nggak ada, makanya nggak nanya. Iya. Ya, bagaimana bentuk pengingkaran kalau kita menemukan di masyarakat? Pertama tadi, ya, kita harus bisa membedakan dulu. Ini mayor. Nah, ini misalnya harus ketika ngelamar itu ada apa namanya acara lamaran. Kemudian nanti harus misalnya menyebutkan berapa jumlah maharnya dulu. Nah, ini masalah adat, ini nggak perlu diingkari. Ya boleh-boleh saja. Jadi harus pertama dipilah dulu. Sebelum mengingkari dipilah. Ini masuknya kemana? Syirik, bid'ah, maksiat, atau malah boleh. Nanti kan masuknya ke syirik, ke bid'ah, atau ke maksiat, maka nanti ya, baru kita ingkari. Ya. Dan dalam pengingkaran ini juga banyak kaidah-kaidah. Ya. Di antara kaidahnya pengingkaran itu harus sesuai dengan yang parah, maka bisa kita sikapi dengan keras, dengan tegas. Kalau ini masih agak mending gitu ya, tidak terlalu parah, maka kita ingkari dengan lebih ringan gitu ya. Semua yang ada, mana yang perlu kita prioritaskan? Mungkin ada maksiat, misalnya merokok, kemudian pakai jimat, kemudian nyembelih tumbal, maka mana dulu yang kita ingkari? Ya, yang kita ingkari yang lebih parah dulu, nyembelih tumbal. Masalah rokok nanti dulu. Ya, jangan ujuk-ujuk bahasnya rokok terus. Padahal ini orang nyembelih tumbal. Rokok nanti dulu. Nanti dulu. Ya, minimal pengingkaran dengan hati. Karena para ulama mengatakan pengingkaran dengan hati itu hukumnya fardu. Jadi pengingkaran dengan hati tidak ada hambatan, maka minimalnya kita ingkar dengan hati dengan membenci. Lisan. Kalau kita mampu maka ingkari dengan tangan. Kalau kita mampu dengan tangan, dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan tangan, maka ya paling minimal ingkari dengan hati. Dengan cara membenci perbuatan tersebut dan mendoakan supaya dia dapat hidayah. Kalau ada masyarakat kita atau bahkan keluarga kita melakukan syirikan atau kekufuran, maka nggak perlu pusing. Musyrik akbar apa belum musyrik? Gak perlu pusing mikirkan itu. Karena kata para ulama, masalah vonis kepada individu tertentu, kepada muayyan, ini domainnya hakim dan para ulama. Ya, kalau kita penuntut ilmu, ini kadang-kadang salah gitu dalam menghukumi. Maka ini bukan domain kita. Yang jadi domain kita adalah kita dakwahi. Ya, mau dia kafir atau tidak, mau dia musyrik atau tidak, yang penting kita dakwahi. Andai kan dia kafir lah, andai kan kita katakan dia kafir karena melakukan, kita ajak untuk tobat kembali kepada Islam. Apa dengan kita katakan dia kafir? Kafir mau kemana? Assalamualaikum kafir gitu. Kan nggak ada manfaatnya kan? Kita mengetahui kafir apa enggak, nggak ada manfaat, nggak perlu manfaat. Tapi yang lebih manfaat adalah kalau kita dakwahi, kita ajak, kita minta dia untuk bertaubat pelan-pelan. Jadi penuntut ilmu ini nggak usah sibuk dengan status orang. Ngasih ayam ingkung kepada Dewi Sri di sawah ini kafir apa enggak ya? Ini nggak usah terlalu dipusingkan, yang penting ajak untuk kembali, ajak untuk bertobat seperti itu. Dan kalau kita bicara masalah dakwah tentunya akan panjang ya, namun itu beberapa mungkin itu Pak Nukhalis karena sudah ada juga ya, mudah-mudahan kita Allah Ta'ala berikan kita keistiqomahan terus dan juga Allah berikan taufik kita untuk mengamalkannya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga memudahkan, Pak. Ma'akum an-najah. Saya pamit, guys.